Maka tentang permasalahan bagaimana dicontohkan kita hitung nasib berjamaah, maka juga bisa dipahami dengan kaidah ini, yaitu bahasanya fi'il Nabi SAW muta'ayin li'iqa' zalikal ma'mur bihi ala syaklih. Perbuatan Nabi juga berfungsi untuk menentukan bentuk dari perintah yang benar itu seperti apa. Karena Nabi itu memberikan keteladanan, bukan hanya pandai bicara tanpa perbuatan. Nabi memberikan keteladanan, dia mengatakan dan dia mengamalkannya. Kecuali dalam beberapa hal yang memang beliau karena ada sesuatu dan lain hal menyebabkan beliau tidak mengamalkan satu hal yang beliau anjurkan. Bahwa jara izan, maka izan jika demikian hadis tersebut jara ala juz'in hanya berlaku untuk satu bagian min ajizai umumihi dari bagian redaksinya yang umum, la ala jami ajizai, tidak berlaku untuk semua bagiannya. Ini berdasarkan amal salaf dan fa'il salaf, maka kita simpulkan baca ni punya baca ni. Baca ni. Isin apa sih? Isin. Isin isin isin isin. Isin. Isin. Masa baca ni nak kalau ibu. Isin. Isin. Isin. Masa baca. Misal akhar dan contoh yang lain, contoh praktis tatbiqi salafi yang ada di masa salaf. Diakui Imam Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang hasan, kata Syekh Ali dari Mujahid, dia mengatakan aku bersama Ibnu Umar, maka ada seseorang itu membaca tasawuf dalam salat zuhur atau salat asar. Maka Ibnu Umar mengatakan ukhud bina, ayo kita keluar saja, tinggalkan masjid ini, fa inna hadhi bid'ah, karena ini bid'ah. Namun karena ibu masuk masjid, isin lah ibu masuk masjid, karena ibu isin ini. Ya, yang perlu diperhatikan adalah makna tasawuf dalam riwayat ini. Bukan tasawuf sebagaimana dalam subuh. Makna tasawuf dan makna tasawuf adalah orang kan. Adanya orang-orang yang berdiri di dekat pintu masjid sambil berteriak salat, salat. Itu yang dimaksud tasawuf. Kalau ja'a ahadun, seandainya datang seorang yang mengatakan hal min bayr, bayr maknanya bar, apakah bermasalah man orang yang zakar di sholat yang mengingatkan orang lain untuk mengerjakan sholat, sedangkan Allah berfirman fadzakir fa'inna zikr tanfa'ul mu'minin, itulah pengingatan, ingatkanlah orang untuk sholat, ingatkan untuk puasa, fadzakir wadzakir inilah peringatan. Ingatkan, ya, ingatkan orang lain. Karena mengingatkan itu satu hal yang bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Maka boleh jadi orang akan mencomot ayat ini untuk membenarkan perbuatan orang lain. Gimana yang kita katakan lamaku bila kauluhu, maka tidaklah diterima perkataannya. Balrutta alaihi fahmuhu, akan kita kembalikan pemahamannya, ditolak pemahamannya ke pemahaman yang kita tolak. Kenapa? Apa alasannya?

kama hiya adatu, sebagaimana kebiasaan mereka, dan menuduh Suyuti bahasanya Suyuti itu Wahabi. Bagaimana kebiasaan mereka, siapa yang suka menegaskan ini bid'ah, maka gelarnya adalah Wahabi. Padahal ana wafat atau wafatnya meninggalnya Imam Suyuti adalah sebelum meninggalnya Muhammad bin Abdul Wahab kurang lebih 300 tahun. Namun disebut Suyuti Wahabi karena mengingkari apa yang mereka lakukan. Lihat footnote, wa min syami ahli al-bida'i, di antara ciri ahli al-bida' alam maril usul di sepanjang masa, dari masa ke masa, adalah nabzu ahli sunnah tibi alfa, memberikan gelaran-gelaran yang buruk dengan untuk ahli sunnah. Asyani'ah yang keji, al-munafirah yang membuat orang itu lari. Cuman dalam akidah salaf asabul hadis yang dikatakan di antara ciri ahli bid'ah adalah al-waqi'atu alal ahli al-asar, menjelek ahli al-asar. Padahal hakikatnya Wahabi itu bukanlah gelar yang buruk, karena dia nisbah pada al-Wahhab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa dipikir panjang, Suyuti kapan matinya langsung dikatakan Wahabi. Maka ini menunjukkan bahasanya Wahabi itu adalah sebuah gelar kehormatan, karena itu akan disandang oleh dan diberikan oleh orang-orang kepada diberikan pada orang yang terkenal anti syirik dan anti bid'ah. Maka oleh karena itu kata Syekh Mubas, siapa yang mendapatkan gelar atau Wahabi, maka bersyukurlah, karena Wahabi ini sudah menjadi gelar untuk setiap orang yang kencang tauhidnya, kencang sunnahnya, keras terhadap bid'ah dan keras terhadap syirik. Nah, itu satu hal yang sangat-sangat terpuji. Wajazakiruni haza bikisratin tarifatin fi ba'dil madarisi fi Dimasko. Faqad kana ahadul ustazati al-maskurina minan nasara yatakallamu an harakati Muhammadin ibn Abdul Wahhab fil jasiratil arabiyyati wa maharu batiha lisirki wal bid'i wal khurafati wa yazharu annahu atra fi zalika. Faqala ba'du talamizatihi yazharu an al-ustaza wahabiyun wa qad yusari'u akharuna ila tahta'ati suyuti, walakin aina ad-dalilu wa dalilu ma huwa wa huwa qawluhu man ahdatha fi amrin hadha ma laysa minhu fa huwa raddun muttafaqun alayh, bal huwa rahimahullah mutabi'un fi fahmihi idza kali hadha as-sahabi al-jalili radiyallahu anhu. Wa alayhi naqul al-hajaru min mukhalafati al-awwalina, falau kana thamma fadlun ma lakana al-awwaluna ahaqqa bihi, wallahu al-musta'an. Hal ini, adanya orang yang menuduh Suyuti sebagai Wahabi padahal meninggal 300 tahun sebelum wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengingatkanku dengan satu kisah yang tarifah, kisah yang menggelikan. Fi ba'dil madaris, di sebuah sekolah di Damaskus. Faqad kana ahadul asatidah al-masyurin, ada seorang guru di sekolah itu yang terkenal minan nasara, dia adalah Nasrani. Yatakallam, dia berbicara tentang gerakan yang dilancarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arab, dan dia memerangi kesyirikan

itu jama'i, dzikir jama'i, dzikirnya dengan jama'i. Di anah karena unsur yang kedua tersebut bersandar pada subhat, bukan pada dalil. Ya. Ada hadis tentang keutamaan majlis zikir misalnya. Bersandar pada subhat, tidak pada dalil, atau tidak bersandar kepada syekh sesuatu apapun. Walfarku dan perbedaan antara bid'ah hakikiyah dan idhofiyah menjadil makna dari sisi makna. Untuk bid'ah idhofiyah, ana dalil alaiha menjadil asli qa'im. Ada dalil alaiha untuk bid'ah idhofiyah menjadil asli dari asal amal. Itu qa'im ada. Yaitu dalil untuk berupa dalil umum biasanya. Dalil umum untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah itu ada. Namun wamin jihadil kaifiyat, akan tapi dari tata cara atau dalam kondisi wa tafasil dan rincian, lam yakum alaiha, tidak ada dalilnya. Kalau ada maka itu subhat, atau tidak ada dalilnya sama sekali. Ma'ana padahal amal tersebut membutuhkan dalil. Dipimpin kayak gitu, berapa dalilnya? Kenapa membutuhkan dalil? Karena al-ghalib umumnya wuku'uha terjadinya bid'ah idhofiyah itu fitah abudah dalam masalah-masalah ibadah, zikir dan sebagainya, bukan dalam masalah adiyat al-mahdoh yang murni. Ini maka yang perkara ada itu ada perkara adat yang murni, maka tidak ada bid'ah di sana, tidak ada bid'ah yang haram dalam perkara adat murni, kendaraan adat murni. Ada perkara adah yang mengandung unsur ibadah, ada sisi ta'budinya. Maka perkara adah yang mengandung unsur ta'budi, maka di sana ada bid'ah. Nah, pendapat yang benar dan tentang apakah ada bid'ah dalam masalah adah. Apakah ada bid'ah dalam masalah adah adalah membagi adah dengan perkara adah dengan dua macam. Ya, ada yang murni ada, maka tidak ada bid'ah di sana. Model rumah, kendaraan. Ya, ada yang tidak murni ada, namun ada unsur ta'budinya. Jelas selanjutnya demikian. Berdasarkan keterangan di atas, maka bid'ah hakikiyah itu lebih besar dosanya, karena bid'ah hakikiyah itu basarohat dilakukan oleh al-muntahi. Muntahi di sini maknanya, lihat footnote 3, al-muwaqi alaiha, orang yang terjerumus di dalamnya. Ya, dia terjerumus dalam bid'ah tersebut dengan wasitatan tanpa perantaraan, langsung. Dan karena bid'ah hakikiyah itu adalah menyelisih syariat secara murni menyelisih syariat dan keluar dari sunnah perang-perangan. Contoh bid'ah hakikiyah dalam masalah akidah adalah menolak takdir. Kemudian tahsin, bid'ahnya Mu'tazilah, dan baik dan buruk murni dengan akal. Orang yang punya prinsip, baik itu ya apa yang dianggap baik oleh akal, buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh akal. Juga bid'ahnya Mu'tazilah. Dan juga al-qaul bil ingkar, mengingkari hadis ahad. Lihat footnote 4, bagaimana dilakukan oleh beberapa person Hizbu Tahrir dan orang-orang yang serupa dengan mereka. So, di sini dikatakan afrod, anggota Hizbu Tahrir. Ini nampaknya bukan hanya anggota, itu resmi benar. Ini ajaran seputar. Tapi ketika saya ahli nulis buku ini, pengetahuan beliau, pengingkaran terhadap hadis ahad itu cuma ulah person disebutare afrod yaf'aluhu afrod. Oleh karena itu beliau afrod, beda dengan kalau beliau katakan kama yaf'aluhu disebutare. Itu artinya ini menurut pengetahuan beliau, menurut ilmu beliau, ini adalah memang pendapat resminya disebutare. Kalau afrod berarti menurut pengetahuan beliau ini cuma ulah oknum disebutare. Dan menolak ijma, mengingkari haramnya khamar, ya, kemudian bid'ahnya Syiah Rafidah, adanya Imam Ma'sum, atau imam itu harus ma'sum, pemimpin itu harus tidak punya dosa, dan semacam itu. Faidha furidat idhafiyatan, maka apabila furidat di sini ditetapkan ada bid'ahnya, ada bid'ah idhafiyah, maka makna idhafiyah adalah bid'ah itu disyariatkan dari satu sisi, namun dia adalah murni logika orang dari sisi yang lain. Karena meja til muhtarik, pembuat bid'ah tersebut memasukkan pada amal tersebut ra'yun, logikanya, murni logikanya dalam sebagian dalam sebagian keadaan bid'ah tadi, dari sebagian aspek bid'ah tadi. Maka dia tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang ada dalam min kulli wajhin, dari setiap aspek. Dia cuma bertentangan dengan dalil dari sebagian aspek, dari salah satu aspek. Di aspek ini dia bertentangan dengan dalil, itu menetapkan kaifiyah yang tidak ada dalilnya. Nah, dari sisi bacaannya dia tidak bertentangan dengan dalil, dia sesuai dengan dalil. Demikian yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.